Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatu thalithah qawluhu wal-amru bi'ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimul fi'lu illa bihi. Ay inma tawakkafa alaihi wujudul wajibi bitariqin syar'i la tabra'a minhu dhimmatu fahuwa wajib idza kana dhalika fi maqduril mukallaf wa tahta hadhil qa'idati suratani wa dhalika bina'un ala dukhulil mandubi fil amri. Al awal ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib kal amri bis salati amri bit taharah wal amri bisatril aurati amri bisyirain mayas bisyirai mayasturuha wa wajhu hadhihi surati annahu law lam tajib at-taharatu masalan liwujudi sholati la jaza tarkuha walau jaza tarkuha la jaza tarkul wajibil mutawaqqafu 'alaiha wal ladzimu batil. Athani ma lam yatimul mandubu illa bihi fahuwa mandub. Wal amru bitaqayyubi yaumal jumu'ati kama fi hadithi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma wa asibu minat tibi amrun bisyira'it tibi nadban la wujuban wa hadhihi suratu la tadkhul ala ra'il musannif li'annahu la yara annal manduba ma'murun bihi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah kita sampai di masalah yang sangat-sangat penting. Masalah yang sangat penting ya, masalah yang kaedahnya ini perlu antum hafalkan ikhwan. Ya, dua kaedah untuk masalah al-mas'alah tsalitsah, yaitu ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib wa ma la yatimul mandubu illa bihi fahuwa mandub. Ini kaedah yang sangat vital ya. Taib kata al-imam al-juwayni rahimahullah, wal amru bi'ijalil fi'li amrun bihi wa bima la yatimul fi'lu illa bihi. Taib sini al-amru, perintah untuk mengadakan suatu perbuatan adalah amrun bihi, itu satu, hi di satu amrun bihi, yaitu amrun bifi'lihi. Suatu perintah untuk mengadakan suatu perbuatan adalah perintah untuk melakukan perbuatan tersebut, satu, wa bima la yatimul fi'lu illa bihi, dan perintah untuk melakukan perbuatan hal-hal yang tidaklah sempurna tujuan perbuatan tersebut kecuali dengannya. Paham? Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus shalah, tunaikanlah oleh kalian salat. Di sini wajib yang diperintahkan adalah perbuatan sholat. Nah, perbuatan sholat tidak bisa sah benar dilakukan kecuali setelah sebelumnya berwudu misalnya. Maka diperintahkan juga berwudu karena tidak mungkin sholat itu terwujud dengan sempurna kecuali dengan wudu sebelumnya. Maka di sini tercabangkan dengannya hal-hal yang menjadi pijakan atau wasilah menuju hal yang wajib, maka wasilah tersebut menjadi wajib. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Antum diperintahkan untuk membaca, untuk sholat. Sekarang kita wajib sholat. Apa hukumnya hafal Al-Fatihah? Wajib atau enggak? Dan antum diwajibkan atas antum sholat. Pertanyaannya, apa hukum hafal Al-Fatihah bagi seorang muslim? Wajib. Wajib. Kenapa? Karena tanpa Al-Fatihah sholat gak bisa sempurna. Gitu kan? Maka agar benar sholat ini, yaitu yang diperintahkan untuknya, maka segala komponen apapun yang menyempurnakan sholat ini secara sahnya sholat, maka komponen tersebut harus terhimpun secara sempurna, harus ada. Begitu. Sekarang ada produsen mau bikin mobil. yang wajib bagi produsen itu bikin mobil, ya. Tapi produsen itu nggak mau punya ban, lah nggak jadilah, nggak mungkin terjadi mobil tersebut tanpa ban, ya kan? Berarti keberadaan ban ini merupakan keniscayaan untuk mobil, kewajiban untuk membuat mobil, begitu, ya. Seseorang kadang-kadang ya, diwajibkan apa? Apa selain itu? Apa diwajibkan apa lagi antum ya kan? Salat berjamaah, ya kan? Bagi laki-laki salat berjamaah wajib. Tapi salat berjamaah enggak mungkin kita tunaikan tanpa harus berjalan ke masjid. Maka berjalan ke masjid hukumnya wajib. Ya baik berjalan kaki atau naik motor atau naik mobil, yang penting apapun wasilah yang antum lakukan menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, maka wasilah ini menjadi wajib. Karena wasilah yang mengantarkan kepada kewajiban, maka wasilah tersebut wajib, walaupun sifatnya pilihan. Kadang ada wasilah ya, naik kuda mungkin, atau jalan kaki, atau apa. Yang penting wasilah tersebut wajib. Karena enggak mungkin antum sampai di masjid kecuali harus ke masjid, pergi ke masjid. Maka pergi ke masjid menjadi wajib. Ini disebut ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Yaitu apa yang kewajiban tidak mungkin sempurna dengannya, maka hal tersebut juga diwajibkan. Jadi wasilah menuju kewajiban adalah wajib. Gitu loh. Ya. Kemudian penjelasannya ai anna ma tuwqifa alaihi wujudul wajibi bi tariqin syar'iyyin litabra minhu adh-dhimmatu fahuwa wajib. Yaitu apapun yang tuqif alaihi wujudul wajibi, apa yang keberadaan kewajiban itu terhentikan dengannya, yaitu berpatok dengannya. Kewajiban berpatok dengannya, yaitu kewajiban baru bisa terselenggarakan dengan benar kalau hal ini ada, dan hal ini bitariqin syar'iyyin, dengan cara yang syar'i, litabra'a minhu dhimma, agar beban atau tanggungan kewajiban itu lepas, maka hal tersebut menjadi wajib. Seperti yang tadi kita contohkan. Kalau misalnya salat berjamaah, salat berjamaah wajib, betul. Tujuan kita sekarang salat berjamaah wajibnya. Ya. Tujuan final kewajiban salat berjamaah, itu yang diperintahkan. Tetapi sebelum melaksanakan hal yang diperintahkan ini, kita harus pasti harus melaksanakan hal-hal lain sebelumnya. Yaitu berjalan ke masjid Tariqul Huda. Maka berjalan di sini hukumnya dia adalah berjalan di sini adalah yang mana salat berjamaah itu keberadaannya bertumpu pada wasilah-wasilah ini, yaitu berjalan menuju masjid. Tanpa berjalan menuju masjid enggak mungkin terwujudkan salat berjamaah di masjid. Maka berjalan menuju masjid ini hukumnya wajib. Ya, enggak mesti berjalan, maksudnya wasilah. Entah itu berjalan, naik motor, naik mobil dan seterusnya. Ya. Sekarang misalnya amanat anak ngajar di sini, ikhwan. Ini kewajiban anak misalnya. Mengajar di sini ya sesuai dengan amanah. Tapi ini kewajiban. Tapi kewajiban ini enggak mungkin terrealisir kecuali kalau anda datang. Begitu kan? Kecuali anda, maka apapun wasilah yang anda tempuh menuju ke sini, selama wasilah tersebut syar'i, diizinkan oleh syariat, maka wasilah tersebut hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Mencari nafkah atau menafkahi anak istri, hukumnya wajib bagi laki-laki, taib ya, hukumnya wajib. Sekarang enggak bisa kita memberi nafkah kepada anak, enggak bisa kita menghasilkan uang kecuali bekerja. Bekerja di sini baik menjadi pegawai, pedagang, pokoknya bekerjalah. Wasilah apapun itu supaya mentahqiq dan merealisasikan tujuan kewajiban, yaitu menafkahi anak istri. Maka apapun wasilah yang selama syar'i dia menjadi kewajiban. Ya. Ini kaidah yang masya Allah ya, banyak cabangnya insya Allah. Ya, idza kana dzalika fi maqduril mukallaf, selama itu dalam keleluasaan mukallaf, yaitu kemampuan dia. Kalau dia tidak mendapatkan wasilah menuju kewajiban, maka itu tidak diwajibkan. Tidak mendapatkan wasilah syar'i menuju kewajiban, maka tidak wajib. Contoh misalnya seorang diamputasi, kemudian dia dirawat inap. Asalnya diwajibkan baginya salat berjamaah di masjid. Tapi karena dia tidak bisa jalan gimana? dia enggak bisa mendapatkan wasilah syar'i menuju ke kewajiban salat berjamaah di masjid, maka ini di luar makdur, di luar keleluasaan mukallaf, maka dia tidak diwajibkan di sini. Baik wasilahnya ataupun kewajiban salat berjamaah, dia diberi uzur. Begitu ya? Ini paham enggak, ikhwan? Hah? Antum paham enggak? Ana apa kecepatan ana jelasnya? Paham antum? Paham. Abu Ja'far paham, Syekh. Alwi paham enggak, Alwi? Hah? Hah? Insyaallah benar. Antum paham sih? Paham? Syekhul Islam paham? Ya. Wa tahta hadhil qa'idati suratan. Di bawah kaidah ini ada dua gambaran. Wa dzalika bina'an 'ala dukhulil mandubi fil amr. Ya, gambaran ini karena Syekh Abdullah Al-Fauzan memasukkan al-mandub, hal yang dianjurkan, sebagai hal yang diperintahkan juga. Adapun penulis Al-Juhaini rahimahullah, beliau menganggap hal yang mandub tidak masuk ke dalam amr. Zahirnya begitu kalau Syekh Al-Juhaini, Al-Imam Al-Juhaini, tapi Syekh Abdullah Al-Fauzan memasukkan hal yang sunnah, mandub, mustahab itu termasuk hal yang diperintahkan. Sehingga hukumnya begini. Satu, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Yang kedua, ma la yatimul mandubu illa bihi fahuwa mandub. Ya. Hal yang mana kewajiban tidak bisa direalisir kecuali dengannya, maka dengannya itu menjadi wajib. Yang kedua, hal yang mana sunnah tidak bisa terrealisir kecuali dengannya, maka dengannya itu menjadi sunnah. Arti di sini, ya, dianjurkan antum untuk menuntut ilmu, dan ternyata ini nanti misal ada kajian jam 8. Ada kajian jam 8 di Thoriqul Huda. Ya, misal Umahat, ya. Umahat hari Senin bukan kajiannya. Senin. Jam 09.30. Jam segituan ya. Baik. Kemudian ini kan sunnah, enggak wajib. Nuntut ilmu wajib, tapi untuk menghadiri majelis itu wasilah ya. Wasilah, dan wasilah bisa pilihan, ya. Karena bisa pilihan, antum boleh pilih mau ke majelis ilmu, mau ke Thoriqul Huda, mau ke Babu Salam, mau ke mana, itu kan pilihan. Maka enggak diwajibkan harus ke Thoriqul Huda terus, itu enggak harus. Baik, ala kulli hal. Dianjurkan ke Thoriqul Huda kan sunnah. Nuntut ilmu wajib, tetapi enggak semua ilmu itu diwajibkan kan. Taib, ini nuntut ilmu di sini sunnah. Taib, sunnah dianjurkan. Alhamdulillah. Untuk merealisir sunnah nuntut ilmu di masjid ini, maka otomatis istri antum harus jalan. Imma dengan motor, imma dengan jalan kaki, atau dengan mobil, atau dengan apapun lah pokoknya sampai sini. Maka berjalan menuju Thoriq itu adalah sunnah hukumnya. Mala yatimul mandubu illa bihi fahuwa mandub. Begitu. Ya. Diselenggarakannya ta'lim di masjid ini misalnya, ini adalah suatu sunnah, hal yang mustahab. Tidak harus wajib betul-betul, enggak harus, tapi mustahab. Baik, kemudian tapi hal yang sunnah ini tidak terrealisir dengan baik kecuali kalau ada speaker misalnya. Maka menyediakan speaker itu adalah hal yang dianjurkan karena itu menjadi wasilah terjadinya hal yang mandul. Begitu ya. Dan seterusnya. Mala yatimul wajibu illa bihi fahu wajib kal amri bis salati amrun bit taharah. Sebagaimana contoh perintah untuk salat, otomatis perintah untuk bersuci juga. Kenapa? Karena sholat itu tidak mungkin bisa terrealisir kecuali dalam keadaan suci. Ya. Wal amru bisatril aurati amrun bisyira'i ma yasturuha. Perintah untuk menutup aurat adalah perintah untuk membeli barang yang bisa menutupi aurat. Gitu. Karena untuk menutupi aurat perlu kain. Perlu penutup. Nah, keberadaan penutup itu tidak bisa ada kecuali beli dulu misalnya. Ya, enggak mungkin dia ngambil dari kebun daun pisang dan seterusnya, ya. Apalagi daun pisang ini adalah properti, termasuk properti harta. Maka haram seseorang ngambil daun pisang, beda sama rumput ya. Kalau yang dihalalkan dalam hadis Nabi SAW harus digratiskan itu kala itu rumput. Sesuatu yang sifatnya common dan tidak boleh dijual. Adapun kalau misalnya daun pisang, ini enggak boleh sebenarnya. minta izin sama pemiliknya, kecuali kalau pemiliknya udah membebaskan, silakan ambil aja apa di sini. Ya begitu. Hatta walaupun untuk apa namanya, makan ternak. Daun pisang enggak boleh. Kenapa ya, kawan? Karena daun pisangnya secara urf dipakai kayaknya. Untuk apa? Yang waktu itu kita makan tuh, Pak. Pakai daun pisang apa daun apa tuh? Untuk bungkus apalah gitu loh. Bungkus ini, bungkus itulah ya. Iya, berarti itu barang yang bisa dijual. Ya, daun pisang, mangga, ya. Mangganya. Iya kan? Diambilin di tanah orang, ya gak boleh. Kenapa? Karena itu secara urf sesuatu yang berharga, properti orang gitu loh. Ya, itu sampai mana itu? Gak masuk di bab ini itu kan? Ya, kan gak tau gue bisa sampai daun pisang ya, apa ya? Amrun bisyirai ma yastur. Ah tadi, karena untuk mendapatkan penutup kita enggak boleh nyolong, karena itu bukan thariq syar'i. Kita harus pakai thariq syar'i. Minimal thariq yang ma'dzun fi syara' gitu, yang diizinkan dalam syariat. Ya, seperti membeli ya, mubah. Ya, taib. Kemudian wa wajhu hadhihi surah. Ya, alasan gambaran ini ya, atau figur gambaran ini, annahu law lam tajibu taharatu mathala, kalau misalnya bersuci mas misalnya tidak wajib, li wujubi sholati lajaza tarkuha, kalau bersuci tidak diwajibkan untuk kewajiban sholat, maka berarti boleh dong kita meninggalkan sholat. Ngerti enggak? Sholat kan enggak bisa sah tanpa bersuci. Kalau bersuci tidak diwajibkan untuk sholat, maka tentu saja ketika wasilah tidak diwajibkan, maka ghoyah juga tidak diwajibkan, gitu maksudnya. Yang mana ghoyah, tujuan, hal yang dijadikan tujuan ini tidak mungkin terrealisir kecuali dengan wasilah ini. Kalau wasilahnya ternyata enggak diwajibkan, maka berarti tujuannya juga enggak diwajibkan. Paham enggak di sini, ikhwan? Ya. Itu logikanya seperti itu. La jaza tarkuha, maka boleh dong meninggalkan salat. Karena apa? Hal yang vital, yang asasi dalam salat saja, untuk salat saja tidak diwajibkan, maka tentu yang tujuannya ini enggak diharuskan. Walau jaza tarkuha, kalau boleh meninggalkan salat, la jaza tarkul wajibi al mutawaqqifi 'alaiha, maka bolehlah kemudian meninggalkan kewajiban yang mana salat itu tergantung padanya. Salat tergantung dengan syarat sahnya. Kalau syarat sahnya tidak terpenuhi, maka salat tersebut tidak sah. Kalau ternyata syarat sahnya tidak diharuskan, maka otomatis al-masyrut itu tidak diharuskan juga gitu loh. Kalau misalnya bersuci tidak diharuskan, maka untuk apa sholat gitu loh? Ya, kalau misal bersuci saja tidak diharuskan untuk sholat, maka untuk apa kita sholat? Ya. Dalam keadaan berhadas, nggak harus antum wudu, udah sholat aja. Berarti nggak harus dong saya sholat, karena sholat itu berpatok pada syarat sahnya, bergantung pada syarat sahnya. Wallazimu batil, dan kelaziman semua ini menunjukkan kebatilannya, maksudnya. Ya berarti tidak mungkin ini terjadi, kelaziman ini enggak benar. Maka ketika kelaziman ini enggak benar, maka kaidah tadilah tetap tertegakkan. Ya, baik. Kemudian yang kedua, ma la yatimul mandubu illa bihi fahu mandub. Sesuatu yang sunnah, yang kalau misalnya dia, sesuatu yang sunnah jika ada hal yang menjadikan sunnah, gimana terjemahannya tadi? Sesuatu hal yang sunnah tidak bisa terrealisir sempurna kecuali dengannya, maka hal tersebut menjadi sunnah juga. Yaitu sesuatu sunnah yang tidak mungkin terjadi tanpa wasilah tertentu, maka wasilah tersebut adalah sunnah juga, semanzilah dengan ghoyah. Jadi wasilah hukumnya semanzilah dengan ghoyah dalam masalah ini, tujuan. perantara hukumnya sama dengan tujuan dalam masalah-masalah seperti ini. Fal amru bitatayyubi yaumul jum'ati. Perintah untuk makin minyak wangi di hari Jumat sebagaimana di hadis Ibnu Abbas wa asibu min at-tib. Ya. Pakaikanlah, kenakanlah at-tib, yaitu minyak wangi. Amara bi syira'i at-tibi nadban la wujuba. Di sini Nabi SAW memerintahkan untuk membeli tip nadba. Di sini asibu, mungkin di sini maknanya asibu artinya apa? Kenakanlah. Ya, di sini asibu kenakanlah minat tip, minyak wangi. Maka di sini la amrun bi syira'i tip nadban la wujuba. Ini adalah perintah juga sekaligus perintah untuk membeli at-tib. Membeli apa? Membeli at-tib. Dan membeli minyak wangi di sini hukumnya sunnah, tidak sampai kepada wajib. Kenapa? Karena tujuan perintahnya adalah sunnah, bukan sampai wajib. Maka wasilah menujunya adalah sunnah, bukan sampai wajib. Begitu. Ya. Nah, sekarang misalnya antum mau berbicara tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mau mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah misalnya, ya, ini penting ikhwan. Antum mau mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ternyata antum enggak paham bahasa Arab, pahamnya paling kosakatanya aja, tapi enggak paham kaidah nahwu, enggak ngerti itu. Ya, nah sekarang mengajarkan agama, mengajarkan hadis, ya, mengajarkan hadis itu hukumnya apa ikhwan? Sunnah dianjurkan kan? Enggak semua orang kan harus gitu. Tapi fardu kifayah lah harus ada gitu kan? Fardu kifayah lah memang. Tapi kan okelah untuk orang-orang banyak umumnya sunnah. Dianjurkan kata Nabi SAW, balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah tentangku yaitu ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi walaupun satu poin saja, satu ayat. Nah, sekarang apakah untuk menyampaikan itu antum harus paham apa yang antum sampaikan apa enggak? Harus paham kan? Harus paham. Baik. Kalau antum menyampaikan suatu ayat, antum harus paham enggak artinya? Harus paham. Berarti ini syarat benarnya, terrealisirnya menyampaikan Al-Qur'an Sunnah kan syaratnya itu, harus paham, minimal paham apa yang antum sampaikan itu. Tapi sekarang ya, untuk mengajar ini atau bukan mengajar, menyampaikan ayat, misalnya antum menyampaikan apa? Menyampaikan bahwasanya isbal itu haram dengan dalil ini kan dalilnya ada. Ma asbala fil ka'bayni fa huwa finnar. Tapi itu bahasa Arab, hadis Nabi SAW. Menyampaikan itu misalnya enggak sampai wajib sunnah. Memahami ini sebelum disampaikan hukumnya apa kemudian ya kawan? Memahami wajib gak? Wajib. Rukun nasihat itu pemahaman dulu sebelumnya, ilmu. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, kata Allah Azza wa Jalla, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Al-hikmah di sini maknanya Al-Quran dan As-Sunnah, al-ilm. Ya, nyampaikan dengan Al-Quran Sunnah dan harus dengan pemahaman yang benar. Hikmah di sini harus dengan pemahaman. Ya, berarti ini syarat atau rukun nasihat itu paham. Baik, kemudian ketika menasihati ini atau memberitahu hukumnya sunnah. Apakah kita bisa pakai kaidah ma la yatimul mandubu illa bihi fa huwa mandub? Gitu loh. Ya. Apakah bisa kita jadikan kaidah ini sebagai acuan juga? Ya. Contoh lain misalnya, seorang ustaz ngajar, maksudnya ustaz ini bukan sekadar ustaz untuk keluarga, tapi ngajar untuk hamba-hamba Allah. Banyaklah, maksudnya kajian umum, untuk umum, publik lah. Bukan eksklusif untuk keluarga saya doang atau komunitas tertentu, enggak, untuk semua. Ya. Ahlul ilm mengatakan seseorang enggak bisa bicara tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah begitu saja tanpa memahami usul ilm yaitu akidah dan ilmu alat. Ya. Ini menjadi syarat yang apa ya? Syarat yang kalau bahasa kita tuh enggak bisa ditawar, ikhwan. Tapi kalau ternyata ada orang mengajar, da'i atau siapa mengajar tanpa paham bahasa Arab, ya, sementara para ulama sudah sepakat bagi orang yang betul-betul ingin berbicara Al-Quran Sunnah di hadapan orang-orang banyak, publik gitu, dia harus mengerti betul-betul bahasa Arab. Begitu. Minimal bahasa Arab usul fiqih. Bahasa Arab usul fiqih. Dan akidahnya harus benar. Taib. Sekarang, dia menyampaikan seperti itu. Kira-kira, bisa gak kita pakai kaidah ini? Gitu loh. Ma la yatimul wajibu illa bihi wa huwa wajib. Sekarang kewajiban sekarang bukan masalah dia menyampaikannya. Tapi kewajiban menyampaikan itu, kewajiban harus benar dalam menyampaikan ilmunya. Kewajiban benar dalam ilmunya. Dan kebenaran berilmu itu tidak bisa digapai kecuali dengan ilmu akidah yang benar dan pemahaman ilmu alat. Paham gak di sini maksudnya? Ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Ketika kita menyampaikan ilmu, harus benar gak? Wajib benar. Dan kewajiban benarnya kita nyampein itu tidak mungkin terrealisir kecuali dengan benarnya akidah dan memiliki kapasitas ilmu alat lah, ya. Minimal bahasa Arab itu udah bukan minimal lagi, itu standar bahasa Arab dan usul fiqih. Karena Al-Quran hadis itu dipahaminya dengan bahasa Arab dan usul fiqih. Itu untuk apa? Untuk yang umum, ya. Kalau misalnya untuk individual, secara personal ini beda hukum, ya. Kita karena ketika untuk umum maka akan terjadi satu istifta, minta fatwa dan akan ada jawaban. Gitu. Beda kalau misalnya antar keluarga aja, dekat-dekatan, antar peer to peer lah. Itu kan cuman skalanya kecil, ya. Tapi kalau misalnya skala besar, ini merupakan syarat yang semua ulama, semua ahli ilmu itu mengharuskan seperti itu. Ya, maka kaidah ini masuk ke dalam hal ini. Bukan masalah ngajarnya, ngajar bisa bagus, masya Allah. Tapi ada kaidah sini, mala yatimul wajibu illa bihi, kewajiban benar dalam menyampaikan benar materinya itu bergantung pada akidah yang selamat dan bahasa Arab dan ya, usul fikih dan semisal itu. Nah, kalau misalnya ternyata akidahnya selamat, alhamdulillah, ya, akidahnya selamat, alhamdulillah. Tapi misalnya membacakan cuman bacain aja atau bagaimana, bacakan saja buku-buku, udah menyampaikan aja tanpa berfatwa, tanpa menafsirkan ayat. Misalnya enggak punya bahasa Arab, enggak begitu paham usul fikih apalagi, gitu kan. Tapi insyaallah akidahnya benar. Gitu kan? Cuman ya sekedar baca aja. Enggak menafsirkan apa-apa, enggak. Baca aja. Ya seperti bacain orang. Dan tidak ada istifta, tidak ada minta difatwa, minta pertanyaan tanya jawab. Enggak minta ditafsirkan, enggak. Saya cuma bacain doang. Kayak biasa kalau habis isya, habis salat itu kan biasanya kan ada beberapa masjid kan bacain. Ya. Tapi kalau cuma bacain doang dalam konteks bacakan saja, enggak ada istifta, enggak ada syarah, enggak ada penjelasan, apakah diharuskan untuk menguasai ilmu alat dulu? Enggak harus yang gini. Karena dia bukan berposisi sebagai syarih, bukan. Bukan posisi sebagai syarih. Gitu, maka nggak diharuskan seperti itu. Makanya kalau misalnya ada DKM yang awam misalnya nggak ngerti, cuman dinyampein aja gitu doang, walaupun itu nggak bagus ya, tapi dia nggak diharuskan untuk paham semuanya, karena dia cuman sebagai qori, pembaca, cuman kurang bagus. Beda dengan pengajar, syarih, dai, beda ini. Begitu, ya? Taib. Lanjut, ya. Gampang ya tadi, ya. Kita ke al-mas'alah ar-rabi'ah, kita habiskan sekarang insyaallah. Tafadhol. Al-mas'alah ar-rabi'ah qauluhu wa idza fu'ila kharajal ma'muru 'anil 'uhdah fu'ila bil bina'i lil majhul ay fu'ilal ma'muru bihi wal 'uhdah bi dhammil 'ain ta'alluqul amri bil ma'muri wal ma'na annal ma'mura idza fa'ala ma umira bihi 'ala wajhin sahihin fa innahu yakhruju an uhdati dzalikal amri wa yusafu dzalikal fi'lu bil ijza'i wal ijza'u ma'nahu wa suqutu talab amal ithabatu 'alal fi'li fa laysat min lawazimil ijza'i faqad yuhsalul ijza'u wa bara'atu dhimmah wa la yuhsalu thawabu wa qad yakunu mathaban wala tabra'ud dhimmah. Baik, sini penting juga ya ikhwan. Al-mas'alatu rabi'ah qawluhu wa idza fu'ila kharaja 'anil 'uhdah. Kalau misalnya dilakukan ya fi'il ma'mur tersebut, maka keluarlah dari perjanjian, maksudnya keluarlah dari pembebanan, lepas beban, lepas tanggungan gitu. Ya, tanggungan kewajiban. Fu'ila bil bina'il majhul, ay fi'il al-ma'mur bih. Kalau misalnya perbuatan yang diperintahkan tersebut itu telah diselenggarakan, maka seseorang lepas tanggungan, betul ya? Karena al-amr al-mutlaq la yaqtadi at-takrar. La yaqtadi at-takrar. Ya, cukup sekali aja. Wal 'uhdah bidhammil 'ain ta'alluqul amri bil ma'mur. 'Uhdah ini seperti ikatan. Keterikatan suatu hal dengan yang diperintahkan, keterikatan suatu perintah dengan yang diperintahkan. Itu seketika misalnya ana nyuruh antum, ikhwan, tolong antum kerjakan PR. Maka antum sekarang terikat dengan 'uhdah. Ya, antum kemudian bilang, "Iya, iya, Ustaz. Sami'na wa ata'na," gitu. Iya. Nah, maka antum di sini mendapatkan ahad, ya. Ada mitsaq, ada perjanjian dengan ana untuk mengerjakan PR. Ketika antum telah mengerjakan PR, maka antum telah melaksanakan kewajiban secara tuntas dan kharajtum 'anil 'uhdah. Antum telah lepas pertanggungan antum, lepas beban, lepas tanggungan. Ya, karena telah melaksanakan kewajiban. Wal ma'na annal ma'mura idza fu'ila ma umira bihi 'ala wajhin sahih fa innahu yakhruju 'an 'ahdihi atau 'an 'uhdati dzalikal amr. Bahwasanya hal yang diperintahkan, kalau telah terselenggarakan hal tersebut dengan format yang betul, maka keluarlah dia dari ikatan perintah tersebut. Gitu ya. Makanya kalau misalnya kita udah selesai ngerjain PR, itu rasanya plong. Kenapa? Karena udah selepas ikatan kita. Tapi kalau masih nyisa dikit, rasanya gak plong. Lepas, belum lepas ikatan kita. Ya. Anda kalau ketemu ikhwan-ikhwan di sini, ikhwan, ya, Torik ini, kalau datang masuk, ya, itu banyak orang tuh seperti kalau ngeliat anak ngeliat beban, nggak tahu, nah, apalagi yang udah lama nggak ikutan itu, ngeliat anak kayak ngeliat beban, iya, kesian anak jadinya, kayak ada dosa, kayak ada rasa bersalah gitu, padahal salam-salam aja, nggak usah kabur-kaburan, gitu kan, datang-datang salam aja, gitu, anak nggak bakal nanyain kok, ya. Kenapa antum gak ikutan? Kok antum kemana aja selama ini? Gak nanyain gitu. Cuman cukup natap aja udah ketahuan anak muda. Gak enak. Berapa ikhwan tuh, masya Allah. Ya, ketemu tuh kayak apa gitu. Mana sekarang? Taib. Sekarang kemudian ikhwan ini penting. Ketiga, perbuatan yang diperintahkan itu telah direalisasikan dengan format yang benar, maka telah lepas dari beban, lepas dari ikatan perintah. Wa yusafu dzalikal fi'lu bil ijza. Maka dilabelilah perbuatan tersebut, disifati dengan yang namanya ijza. Ijza ini perlu dipahami baik-baik. Ijza, ana sulit mengindonesiakannya, sulit di sini. Ijza itu apa? Dari dulu sejak belajar usul fikih, mencari kalimat yang tepat untuk ijza, itu anda masih belum bisa. Ijza itu apa ya? Mencukupi, ya. Ya, ijza diterjemahkan di sini baro'atu dhimmah wa sukutu tolab, yaitu lepas tanggung jawab gitu loh, Pak. Lepas beban dan hilangnya dan jatuhnya perintah, apa Indonesia? Ijza. Cukup, ya, cukup. Apa ya? Dianggap, teranggap. Hah? Teranggap. Kurang tapinya teranggap ya, tapi seperti ada yang kurang gitu dari itu. Ijza teranggap sebagai amalan sah betul, tetapi teranggap saja itu karena di sini makna ijza baru atau dhimmah wa sukutu talab. Ia teranggap sebagai amalan sah betul, tapi ada makna di ijza ini, dia telah lepas dari tanggung jawab. karena telah melakukannya. Susah itu, bahasa Indonesia enggak ada. Kita ajarkan ke orang amalan ini amalan mujizi, alhamdulillah. Orang bingung, mujizi itu apa, Ustaz? Mujizi itu, nah itu bingung saya, gitu kan. Mujizi itu yang sudah mencukupkan antum tidak perlu beramal lagi karena antum telah selesai dalam beramal dan sah amal. Panjang itu orang jadi tambah bingung, kan repot. Tapi perlu belajar kalau antum udah biasa dengar ini, dijelasin kayak gini, kedepannya dengar ijza itu enggak ini, enggak ada masalah. Ya. Jadi kadang-kadang kalau di dalam hadis atau dalam ayat ada la nafiyah ya, la nafiyah lil jins. La ini untuk menafikan ijza atau menafikan kamal. Nah ini menafikan ijza atau menafikan kamal. Ya. Contoh misalnya la salata liman kif gimana hadisnya? Liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Liman lam yaqra bi fatihatil kitab, ya. Ahsan, jazakallahu khair. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata, tiada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. La salata ini la menafikan apa? Menafikan ijza atau menafikan kamal? Gitu. Ini pembahasan usul. Kalau menafikan ijza berarti tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kalau menafikan kamal berarti sah salatnya tapi enggak sempurna. Gitu loh. Karena ijza apa? Ijza ini kalau dilakukan berarti apa? Telah menyelesaikan perintah dan udah enggak ada lagi tanggungan. Dia udah membaca Al-Fatihah. Tapi kalau belum baca berarti belum ijza. Berarti belum sah gitu loh. Belum rampung. Asli begitu makna ijza. Susah diterjemahin, enggak bisa. Tapi sekarang lihat. Ada istilah namanya al-ijza, ada istilah namanya al-ithabah. Ya. Al-ijza dan al-ithabah. Al-ijza itu adalah lepas tanggung jawab dari perintah. Ya. Jadi sudah tidak terperintahkan lagi karena sudah terselenggarakan secara mujizi. Kemudian ada yang namanya ithabah. Ithabah alal fi'il. Ithabah alal fi'il itu artinya ganjaran, diganjari atas fi'il. Ijza tidak mesti melazimkan adanya ithabah. Ya. Dan boleh jadi ithabah ada walaupun belum mujizi, belum terselenggar, belum sempurna ijzanya. Aduh, susah juga ini. Apa? Rampungnya amalan tidak, walau rampung dan sahnya amalan itu tidak mesti diganjari pahala. Ada kasus-kasus orang rampung beramal tapi enggak dapat pahala. Ada tapi dan sebaliknya juga. Dapat pahala kadang-kadang walaupun belum sempurna amalannya, belum rampung tapi udah dapat pahala. Ya. Amal itu فمثال الأول قول الزور والعمل به في الصيام. Lihat, ngomong kotor, ngomong jorok dan beramal sia-sia di saat puasa. Kata Nabi SAW, man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun. Hajatan atau hajatun? Hajatan. Hajatan. Nah. fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau beramal sia-sia, kedustaan, kebohongan, kepalsuan sia-sia. Falaisa lillahi hajatan, gitu. Maka Allah tidak mempunyai kepentingan sama orang ini, gitu maksudnya. Gitu ya. Bukan berarti Allah butuh sama orang ini, bukan. Allah tidak butuh sama orang ini, gimana ya? Allah tidak punya kepentingan khusus untuk apa sama orang ini. Tidak punya urusan dengan orang yang meninggalkan makanan dan minuman tapi enggak meninggalkan qaula zur. Sekarang pertanyaannya, orang kalau bohong batal enggak puasanya? Tidak. Dia puasa dari subuh sampai maghrib. Enggak makan, enggak minum. Ya? Mujizi enggak kira-kira puasanya? Mujizi. Mujizi enggak secara fikih? Mujizi. Mujizi. Tapi secara tazkiyatun nufus, ya, thawab gimana? Bisa jadi kosong, bisa jadi, bahkan bisa jadi dosa, gitu kan? Bisa jadi dosa. Ya, lihat di sini. Faqaulu zur wal amalu bihi fi siyam aujaba ithman yuqabilu thawaba as-sawm. Qaulu zur, ya, tadi ada amal bihi, berdusta, ngomong jorok dan semisalnya dalam puasa mewajibkan apa? Dosa. Yang mana dosa tersebut yuqabil, apa yuqabil, berseberangan dengan thawab as-sawm, pahala puasa. Wa qad ishtamala as-sawmu 'ala al-imtithali al-ma'mur bihi wal 'amali manhiy 'anhu wal 'amali wal manhiy 'anhu. Dalam puasanya dia itu ada imtithal al-ma'mur bihi. Dia melaksanakan kewajiban enggak? Macam ya itu puasa Ramadan. Tapi dia juga melaksanakan hal yang dilarang walaupun hal terlarang tersebut tidak menghancurkan puasanya. Gitu kan? Maka dalam satu amalan ini dia mengamalkan kewajiban dan mengamalkan yang terlarang dalam kewajiban tersebut. Fa bari'ati dhimmati lil imtithal. Maka telah lepas tanggung jawab dia, beban dia, karena telah melakukan imtithal. Yaitu makna dari fabariyati dhimmah lil imtithalnya fasawmuhu mujzi, gitu loh. Fasawmuhu mujzi wa waqa'a al-hirman lil ma'siyah. Tapi bisa jadi ghairu muthab. Mujzi ghairu muthab. Sah tapi tidak diganjari pahala. Karena mungkin karena hancur pahalanya disebabkan amalan sia-sia yang dilakukan sepanjang atau di saat puasanya itu. Iya. Jadi kita enggak bisa mengatakan nawaqidus saum, pembatal puasa itu ada, makan, minum, jima. Sebagian ulama mengatakan jima dengan pengetahuan, dengan sengaja, kalau enggak sengaja, kalau lupa. Sebagian ulama tidak mengatakan batal, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan batal. Taib jima dengan sengaja, makan, minum dengan sengaja. Apalagi ikhwan? Pembatal, ya. Intinya kan itu doang, kan? Nah, sekarang kalau misalnya seseorang lagi puasa, dia nazar kepada perempuan dengan nazar syahwah di parkiran, ya, banyak perempuan akhwat, dilihatin semua sih, dipilih yang paling putih, yang paling cakep dan sebagainya. Maksiat dalam puasa Ramadan, akhwatnya juga pengen lagi dilihatin itu, masyaallah. Ya, misalnya begitu. Ah. Maghrib buka puasa. Apakah kita bilang saumuka batil secara fikih? Enggak. Tapi thawabnya yang batil, tidak ada thawab. Bisa jadi. Bisa jadi, ya. Kalaupun ada thawab, paling thawab yang berapa persen doang. Tapi bisa jadi hilang thawabnya itu. Tapi mujizi, mujizi. Sah, sah puasanya. Sah dalam artian ijza. Ya. Contoh lain, ikhwan. Yang nomor pertama ini, contoh lain. Contoh lain. Kata Nabi SAW, man ata arrafan fasalahu bima yakul. Atau dengan reaksi macam-macam. Tapi kita pilih, man ata arrafan lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Arba'ina laylah. Ya, siapa yang mendatangi arraf. Arraf itu adalah tukang ramal. Masuk ke dalam arraf, ya, dukun. Masuk juga bahkan ke film-film atau klip-klip yang memprediksikan atau meramal atau indigo dan semisalnya itu. Semuanya itu masuk, dah masuk. Karena kategorinya ini adalah semuanya adalah mendekati orang-orang yang mengklaim punya ilmu gaib, gitu loh. Mengetahui hal yang gaib. Gaib sampai situ, ya. Nah, misalnya dia datengin atau jangan itu, membaca zodiak lah, itu kan termasuk ata'arrafan. Ya. Baik di majalah ataupun di internet, baca zodiak, Pisces, Aries dan semisalnya. Kata Nabi SAW, lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah. Yang sahih adalah, pemahaman ini adalah, tidak diterima salatnya 40 malam, 40 hari, ke depan atau ke belakang, ikhwan. Gini, selama ini antum diajarinnya gimana, ikhwan? Ke depan atau ke belakang itu 40 harinya? Depan, nah itu yang benar. Ke depan, ke depan. Gitu. Bukan yang berlalu, bukan salat 40 yang berlalu, enggak, ke depan. Tapi sekarang bagaimana memahami hadis ini? Hadis yang menjadi iskal juga nih. Lah berarti salatnya enggak sah dong. Nah, ini harus ada jawaban. Antum di sinilah gunanya, di antara kegunaan usul fikih juga. Perlu diketahui di sini ada ijza, ada itsabah. Ya. Ada ijza, ada itsabah dan juga ada qabulul amal. Ya. Ada qabulul amal. Sesuatu yang enggak mujzi itu pasti ghair makbul, ya enggak? Sesuatu yang tidak mujzi pasti ghairu makbul. Sesuatu yang tidak sah, tidak sampai rampung itu mesti dia enggak mujzi. Di sini artinya tidak sah sama sekali. Walaupun kadang-kadang ada yang belum sampai mujzi tapi dia sudah dapat pahala, ada nanti contohnya. Tapi asalnya sesuatu yang mujzi, ghairu mujzi itlaqan gitu, dia tidak ghair makbul. Kalau ghair makbul pasti dapat, pasti enggak dapat pahala. Ya kan? Amalan yang mardud enggak dapat pahala. Ya kan? Gitu kan? Tapi sekarang ada juga ijza, itsabah dan makbul, dan qabul. Ya. Kalau sesuatu yang mutsab, sesuatu yang mutsab diberi thawab, pahala, itu dia makbul enggak? Makbul. Makbul. Makbul. Karena konsekuensi dari qabul diterima dapat pahala. Dapat pahala. Betul enggak itu? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Bisa aja sesuatu yang makbul mujzi ghair mutsab. Tadi? Nah, di sini pahami dulu. Qabul, bukan qabul ya. Qabul penerimaan itu ada qabul al-ijza dan ada qabul fi thawab. Ya, begitu ya. Ini bisa dilihat di kitab papan lupa. Salah satu kitabnya Ibnu Qayyim tapi anda lupa. Ada qabul ijza, ada qabul thawab. Diterima secara ijza'ul amal, sahnya amal, bara'atu dhimmah diterima, dan bisa juga qabul thawab. Nah, sekarang salat 40 hari ke depan untuk orang yang apa namanya? Mendatangi Araf atau semisal itu, lam tuqbal lahu salatun, kata Nabi SAW. Nah, ini perlu tafsiran ini. Lam tuqbal ini qabul apa nih? Qabul ijza atau qabul thawab? Ayo. Ayo. Thawab. Thawab. Kalau qabul thawab, dan itu yang benar insyaAllah, berarti antum sholat 40 hari itu, bukan antum ya, orang ini, sholat 40 hari, diterima sholatnya, sah. Sah. Tapi enggak dapat pahala. Itu maknanya. Jadi yang di sini qabul maksudnya qabul, qabul yang berkonsekuensi thawab. Walaupun enggak semua qabul berarti dapat thawab, tapi ini makanya qabul berkonsekuensi thawabnya enggak ada, tapi itu hilang, tapi qabul ijzanya ada. Itu paham? Paham. Jadi ada qabul ijza, ada qabul thawab. Thawab. Bisa aja Allah terima, Pak. Amalannya Allah terima, sah. Kayak ini qabul makbul, saumnya makbul enggak? Makbul, tapi dari segi ijza. Walaupun dari segi thawab dia enggak ada. Makanya kita bilang qabuliyatul amal enggak mesti diterimanya amalan, tidak mesti berkonsekuensi pahala. Enggak mesti, tergantung dengan bagaimana dia beramal itu. Nah, sekarang orang ini datang kepada Araf tapi dia tidak diterima amalan, maksudnya tidak diterima apa di sini? Ini bukan takwil. Ini bukan takwil, maksudnya bukan takwil batil, bukan, tapi ini tafsiran yang sahih insyaallah. Karena Allah terima amalannya. Amalan salatnya, amalan kewajiban salat. Dia dapat pahala kewajiban, kewajiban amal salat. Tapi kan namanya salat kan pahala, bukan pahala kewajiban saja. Ada pahala di dalamnya, pahala-pahala yang Allah lebih tahu. Yang mana itu enggak dapat dia. Dia hanya dapat menuntaskan kewajiban semata. Khalas, selesai. Makanya jangan kita bilang oh dia enggak diterima, enggak diterima dalam artian salatnya enggak ada yang sah 40 hari. Salah pemahaman ini, salah batin. Kalau ya antum memahaminya seperti ini dan menyebarkan pemahaman seperti ini, nanti orang-orang berpikir, kalau misalnya itu batin salat saya, enggak sah, buat apa saya salat? Mendingan enggak salat sekalian, gitu kan ya? Iya. Jadi malah justru menjurus kepada kekufuran justru jadinya. Ini memahaminya harus benar. Ya. Baik. Ayo. di ngebut sedikit Pak ya. Wa tsani ka'ayyaf ala fi'lan naqisan 'an syara'iti wal arkani wa fayusabu 'ala ma fa'ala wa la tabra'u dhimmatu illa bi fi'lihi kamilan fa idza akhraja zakata naqisatan fa innahu yukhriju tamama wa idza taraka syai'an min wajibatil haji kal mabiti bi musdalifah fa innahu yujbaruhu bidami 'ala qaulil jumhur wa idza dhaha bi ma'ibatin wajabat 'alaihi salimah wa idza futal jum'atu baqiya fil 'uhdah wa naqsu imma ayyujbaru bi jinsihi aw bi badlihi aw bi iadatihi kamilan aw yabqa fil 'uhdati fa ya'samu sahibuhu wallahu a'lam. Baik, ini yang kedua kasusnya adalah qad yakunu musaban wa la tabra'u dhimmah. Bisa jadi suatu amalan mendapatkan ganjaran pahala tapi belum tuntas, belum rampung kesahannya, masih harus ditunaikan sampai sempurna. Contoh, orang melakukan perbuatan yang naqis dari syarat dan rukunnya, masih belum rampung dia, masih ada kurang syarat dan ketentuannya, rukunnya. Tapi fayuthabu ala ma fa'ala, dia diberi ganjaran atas apa yang telah dia perbuat. Wala tabra'u dhimmah, tapi belum apa, belum rampung, belum lepas dari tanggungan perintah itu. Kecuali kalau dia kemudian melanjutkannya dengan melakukan dengan sempurna. Contoh, dia mengeluarkan zakat, ya, zakat dia sudah satu haul selesai dari hitungan pertama haul yang lalu, sekarang haul pertama, dan nisabnya juga melebihi kadar nisab, maka kemudian dia wajib untuk menunaikan zakat pada waktu tersebut. Ya, sebagian ulama membolehkan untuk menyegerakan sedikit dari waktunya, boleh, tapi mungkin lebih amannya pas di haulnya itu supaya hitungannya tepat gitu kan. Nah, ternyata misal jatuhnya dia harus zakat misal 20 juta misal dari seluruh harta kekayaannya. Afwan, dari seluruh harta kekayaan atau dagangannya 20 juta. Dia baru mengeluarkan pada hari itu, jatuh zakat ini misalnya di hari Selasa ini. Ya, di hari Selasa saya baru bayar ke fakir miskin misal 5 juta. Berarti masih ada 15 juta. 15 juta kemudian baru, belum sampai seminggu belum dia tunaikan 15 juta padahal ada duitnya, tapi belum dikasih ke siapa-siapa. Sekarang apakah ketika dia menawar udah memberikan 5 juta ke fakir miskin itu, dia dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Dapat. Pahala 5 juta maksudnya, sekadar 5 juta itu pahalanya. 15 juta ini masih dia bertanggung jawab untuk menyalurkannya. Belum. Ya. Tapi sekarang apakah dia mujizi melakukan zakat? Belum. Belum. Ya, belum mujizi dia. Kapan mujizinya? Ketika 15 juta ini dia telah selesai tuntas untuk dengan tori kesyari, dengan cara yang benar. Begitu ya. Baik, kemudian wa idza taraka syai'an min wajibatil hajj, dia meninggalkan sesuatu dari kewajiban haji misalnya mabit di Muzdalifah. Ya. Fa innahu yajbiru jabaru yajba. Gimana jabaru? Fi'il mudhari' gimana? Ala kulli hal, dia dengan dam, ya, denda fa idza dhaha bi ma'ibatin. Ternyata ini beda-beda kasus ya. Beda kasus ini haji, ini udhiyah ya. Taib, kita ke ini aja, ke Idul Adha aja. Ketika dia dhaha, apa dhaha dia? Berkorban ya. Berkorban di ma'ibatin, dengan bahimah yang bercacat. Kan enggak boleh itu. Ya. Wajabat 'alaihi salimah. Maka wajib bagi dia untuk mengganti yang selamat dari cacat. Cacat yang mu'tabar sebagai cacat ya. Kalau cacatnya itu udah dipilok, itu bukan cacat itu namanya gitu. Anda dulu beli domba, kan domba lebih tinggi harganya, tapi dicukur, udah dicukur. Taib, ini kecacatan bukan? Bukan. Dicukur. Domba kan rambutnya gini, dicukur sehingga mirip kambing. Ya, orang lain bilang berapa harganya? Sekian. Mahal banget. Enggak mahal emang domba ini. Harganya lebih di atas dari kambing. Dikira kambing. Taib, ini cacat nggak termasuk? Ya. Bukan cacat yang mu'tabar. Bukan cacat ini. Ya. Cacat itu seperti giginya, telinganya hilang ya, satu, matanya belok misalnya, ya, dan seterusnya. Yang penting kecacatan yang betul-betul dianggap sebagai cacat. Taib. Kalau misalnya seseorang menyembelih dengan binatang yang cacat, maka wajib baginya untuk menukar dengan yang selamat. Ya. Wa idza fawatal jumu'ata baqiya fil 'uhdah. Kalau misalnya dia kehilangan salat Jumat, maka wajib enggak bagi dia untuk salat zuhur? Tetap wajib. Ya. Ala kulli hal fan nafsu imma an yujbara bi jinsihi aw bi badalihi aw bi i'adatihi kamila. Aw yabqa fil 'uhdah fa ya'tham sahibahu. Suatu kekurangan dalam kewajiban ini, imma dia ya diganti atau dilakukan dengan yang sejenis dengannya, atau dengan gantinya, atau dengan mengulangi perbuatan tersebut. Kalau tidak semua itu dilakukan, maka dia tetap dalam kewajiban sehingga dia berdosa untuk melakukannya. Begitu ala kulli hal. Kita cukup sampai situ aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.